sebenarnya ada? Apakah semua hanyalah permainan saja? Ataukah diriku yang tak merasakan berbeda? Sekarang seperti mimpi. Tak merasakan tanya-tanya meskipun sebenarnya